Urung rabi stres mergo ora duwe bojo. Duwe bojo stres mergo bojone ora mateng-mateng. Wong gawe anak niku nggih anger rahasiane Allah. Rabi 10 tahun bojone ora mateng-mateng, bocah SMA ning pinggir lapangan malah dadi niku kuatah mateng. Lah kula iki jengkel lho, bocah wedok sakniki lak jenise ana telu. Siji ran duwe anak, ran duwe bojo jenenge Nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Lah nomor telu sing repot, duwe anak tapi ran duwe bojo jenenge napa? Kok tante mboten, tante niku lan duwe bojo. Ran duwe anak, ran duwe bojo jenenge Nona, duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya, duwe anak, ran duwe bojo jenenge Nyahnyoh. Mungkin malah kadang-kadang ana sing kandha ibune. Pak Kiai, napa? Anak kula kaya Maryam. Lah pripun? Duwe anak tapi ran duwe bojo. Lho, lak kowe ra kaya Maryam, tapi mergo diuntal codot. Pola pikirnya awake dhewe niku jan sengaja digawe setan niku was-was. Wong jan tugase setan niku napa? Alladzi waswisu fi suduri nas. Nguwis-nguwis jodone menungsa. Jenise napa? Minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan dari golongan jin dan jun. Jadi anane niku mung was-was to. Napa wong niku kok was-was? Karena terlalu percaya dengan kemampuannya sendiri, tidak memasrahkan urusannya kepada Allah. Padahal nyuwun sewu, wonten kitab Hikam menika lha enten pengendikan saya banget saking Ibnu Athaillah As-Sakandari. Napa niku? Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Ngendikane Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mata wakoba matlabun, tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan. Anta tolibu birobika, manakala permintaanmu itu kamu sandarkan kepada Tuhanmu. Wala tayasaro matlabun, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan. Anta tolibu binafsika, manakala permintaanmu kamu sandarkan kepada kemampuanmu. Aku duwe jamaah Surabaya, umure 35 tahun, ora rabi-rabi. Orang rabi niku ora kok mergo ora gelem rabi, tapi mergo ana sing wedok sing gelem dirabi. Soale napa bocah niki modale ora duwe, modele ya ora mlebu. Dadi modale ora ana, modele ora duwe. Akhire napa? Ibune niku mun muni-muni terus nang rabi le. Dolan nang pondok kula. Tak wacake niki wau. Ibnu Athaillah, le rungokno. Kowe kudu percaya, jodohmu ki dijamin karo Allah. Kalau memang kamu percaya jodohmu dijamin oleh Allah, jangan mengemis-kemis dengan manusia. Dalile napa, Mbah? Mata waqa wa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Percaya karo Allah, jaluo karo Allah, ora usah ngemis karo menungso. Kowe ngono lho. Aja ngapeli cah wedok. Alah. Kalau memang kamu percaya jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah buang-buang air matamu di hadapan wanita. Yes. Ono lho, Dik. Lah dede iki kaya pisang apa duwe jantung tapi ora duwe ati. Akhire napa? Leres, Pak. Ben bengi. Carane pripun, Mbah? Mangkat ning masjid jaruk karo Allah. Jodohmu sing ngatur Allah. Pola pikir tadi. Akhire ben bengi mangkat ning masjid. Salat tahajud, salat hajat, donga. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, engkau dicek lagi ya Allah. Wis dungane mantep. Dungane peninjauan kembali. Suwe masjid mangkat meneh dungane wis macam-macam niku. Ya Allah, kula seneng kalih anake tangga kula ya Allah. Namun bilih anake mboten purun ibune ya ora apa-apa ya Allah. Lah mbok nrondo kok. Sesuk salat meneh donga meneh ya Allah, kula pengen duwe bojo SDSB. Napa niku semok depan semok belakang ya Allah. Nanging bilih SDSB mboten wonten, kula setu legi ora apa-apa ya Allah. Napa niku setengah tua lemu ginuk-ginuk. Entek-entekan kok itu. Oh, akhirnya malam ketujuh sesuai yang saya berikan petunjuk kepada dia sampai pitung dino le minimal. Ya Allah, kula pengen rabi. Kalih sinten kemawon kula orang gagas ya Allah, sing penting wedok. Wis kepepet kon. Akhirnya nopo bar subuh